المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ويعرف اليسير بالعرف dan najis yang sedikit itu bisa diketahui dengan kebiasaan. Kita masih membahas tentang air yang kejatuhan najis atau air mutanajis. Standarnya bahwa air yang jumlahnya volumenya lebih dari 2 kula, kalau kejatuhan najis dan dia tidak merubah air tersebut, maka airnya masih suci. Tapi sebaliknya, kalau air itu kurang dari 2 kula, kejatuhan najis, berubah atau tidak berubah, air itu jadi mutanajis. Nah, akan tetapi, air yang sedikit kurang dari 2 kula itu kejatuhan najis, tidak mutlak jadi mutanajis. Ada pengecualian, salah satunya adalah, kalau najis yang jatuh itu najis yang dimaafkan. Nah, najis yang dimaafkan itu apa? Najis yang disebutkan sebelumnya, yaitu ke bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, atau juga najis yang memang tidak terlihat oleh mata seperti percikan air kencing. Nah, salah satu yang dikecualikan juga adalah najis yang sedikit. Kalau jatuh ke air yang sedikit, air itu tidak berubah jadi mutanajis. Nah, tahu bagaimana itu sedikit, bagaimana, termasuk salah satunya rambut ya. Karena dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, rambut yang terpisah dari badan yang hidup itu najis. Nah, maka kalau rambut itu jatuh dan jatuhnya sedikit ke dalam air, air yang sedikit itu tetap tidak dikatakan mutanajis karena yang jatuh itu sedikit. Tahu itu sedikit atau tidak bil urfi dengan kebiasaan. Qala al-Imam Imam Al-Juwayni Imam Al-Haramain mengatakan la'allahu, yang dimaksud dengan rambut yang sedikit itu alladhi yaglib intitafuhu, yang memang biasanya rontok. Jadi kalau orang nyisir rambut itu kan biasanya ada yang jatuh. Jadi yang dimaksud sedikit itu adalah rambut yang memang biasanya wajarnya jatuh kalau disisir atau kalau diusap kepalanya. Qala fi syarhil muhadzab, akan tetapi Imam Nawawi mengatakan dalam syarah muhadzab, yu'fa, yang dimaafkan itu ani sya'rah, yaitu satu helai rambut, wasya'rataini, dan dua helai, wasalah, dan tiga helai. Jadi kata Imam Nawawi, justru yang dimaafkan itu cuma satu, dua, atau tiga helai rambut gitu. Jadi itu yang dikecualikan dari rambut yang sedikit kalau jatuh ke air yang sedikit. Wa yustatsna aidan, dan juga dikecualikan bahwa ini najis tidak merubah air menjadi mutanajis walaupun airnya kurang dari 2 kulah. Apa? Al-hayawanu, yaitu hewan, idza kana ala manfadhihi najasah, hewan yang di manfadhnya, manfadh itu bisa artinya mulut atau juga bisa artinya lubang kemaluan si hewan. Kalau di mulutnya atau lubang yang dia punya itu najasa, ada najisnya. Thumma waqa'a fil ma'i, kemudian hewan itu menjilat air misalnya. Fa innahu la yunajjisuhu, maka air itu tidak berubah menjadi mutanajis. Jilatannya hewan yang dimanfaatnya itu ada najis, tidak membuat air itu menjadi najis. Alal asah, menurut pendapat yang sahih. Kenapa tidak dikatakan mutanajis? Lima syakati saunihi, karena sulit kita menjaganya. Artinya kita enggak mungkin tuh jagain ember dari hewan. Kita taruh ember di belakang, kita bekerja, kita beraktivitas gitu kan. Nggak bisa juga tuh ember kita kasih merek untuk kucing, nggak boleh deket-deket kan, nggak bisa. Jadi susah jagain ember tersebut, maka itu termasuk yang dimaafkan gitu. Dzakarahu Rafi'iyyu, disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi syuruti sholati, di dalam bab syarat sholat. Asyarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Bikhilaf, ini berbeda, ma laukana mustajmiron bihajar. Nah, ini berbeda kalau seseorang mustajmiron. Istijmar itu membersihkan kotoran dengan benda keras seperti batu, tisu, hal-hal yang benda keras lah. Bihajarin, dengan hajar, ini kan ini dengan hajar. Beda ceritanya kalau orang mustajmiron istijmar dengan batu. Fa innahu yunajjisuhu, maka batu yang masuk ke dalam bejana air yang sedikit itu membuat airnya menjadi najis bila khilaf tanpa ada perbedaan. Kama qala fi syarhil muhadzab, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah al-muhadzab, fa innal mustajmira, karena sesungguhnya orang yang beristijmar bil hajari dengan batu wa nahwi atau sejenis batu yang keras seperti tisu, kain atau benda-benda keras lainnya, yumkinuhul ihtiras, itu kan sangat mungkin dia hindari. Ya kan begini, itu kucing, hewan yang mulutnya ada najisnya sulit kita hindari, kita usir pergi, kita jaga airnya karena keberadaan dia pun tidak terlihat. Kita punya aktivitas yang berbeda, dia kadang bolak-balik ke tempat ember, kita nggak tahu. Maka itu dimaafkan karena sulit kita hindari. Tapi yang namanya mustajmiron, batu yang bekas kita pakai cebok, benda keras, benda tumpul, atau kain, tisu yang bekas kita pakai buat cebok, itu kan orang yang punya otak nggak mungkin tuh batu taruh di ember yang airnya sedikit gitu. Artinya itu bisa dihindari, yumkinul ihtiras wa yustasna aidun, dan juga pengecualian. Jadi kita masih ngomong air sedikit nih. Pengecualian aidun ma idza akala sabiyyu syai'an najisan. Kalau ada anak kecil yang makan syai'an najisan, sesuatu yang najis. Nah, ini biasa ya namanya anak-anak. Kita kucing aja dijajalin kan anak-anak. Tsumma ghaba, kemudian anak kecilnya itu pergi. Enggak kelihatan. Wahtamala taharatu famihi. Maka kesucian mulutnya itu menjadi ihtimal, menjadi tidak pasti begitu ihtimal. Kalhiro seperti kucing tadi, fa innahu la yunajjisul ma'al qalil. Maka kalau mulut, kalau si bayi itu kemudian celupin mulutnya ke dalam air sedikitnya tidak berubah, maka air sedikitnya la yunajjis, tidak berubah menjadi mutanajjis gitu. Dzakara dzalika Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah menyebutkan itu, hayya mas'alatun hasanah, dan ini adalah masalah yang baik, yang baik untuk disebutkan. Wa qala Malikun rahimahullahu taala, Imam Malik mengatakan, al-ma'u rahimahullah, Imam Malik mengatakan, al-ma'ul qalil la yunajjis. Ini pendapat selain Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kan kalau air sedikit kena najis berubah, kalau enggak atau enggak berubah najis menjadi mutanajis, kecuali yang tadi najis yang dimaafkan tadi. Nah, Imam Malik punya pendapat berbeda. Al-ma'ul qalilu, air yang sedikit itu la yunajis, tidak berubah, tidak merubah najis, tidak menjadi najis sama sekali walaupun kejatuhan najis, illa bitaghayyuri, kecuali dengan adanya perubahan di salah satu sifat airnya. Kal kathiri, seperti air yang banyak dalam mazhab Syafi'i. Wa huwa wajhun, dan pendapat ini yang mirip kayak Imam Malik ini, wajhun pendapat fi madhabina, salah satu pendapat ulama dalam mazhab kami, dalam mazhab Syafi'iyah. Wa ikhtarahu Ruyani, dan juga Imam Ruyani mengatakan, memilih pendapat Imam Malik ini gitu. Wa fi qawlin qadim, dalam pendapat yang terdahulu, pendapat qadim, pendapat lamanya Imam Asy-Syafi'i, annal ma'al jari, bahwa air yang mengalir, la yunajjis illa ay la yanjus, air yang mengalir la yanjus, tidak berubah menjadi air mutanajis, illa bitaghayyur, kecuali kalau airnya berubah gitu. Karena air yang mengalir itu kan dikit. Ya kalau kita ciduk air yang mengalir paling cuman ada satu mut atau kurang. Tapi dia tetap kan tidak berubah menjadi najis dalam pandangan Syafi'i terdahulu, illa kecuali air yang mengalir itu berubah status sifatnya. Waqtarahu al-jama'ah, dan inilah pendapat yang dipilih oleh jama'ah, sekelompok ulama, minhum di antara mereka Al-Ghazali, Imam Ghazali, Wal-Baydawi, Imam Al-Baydawi, fi kitabihi Ghayatul Quswa, dalam kitabnya Ghayah Al-Quswa, wa huwa qawiyun, pendapat ini qawi, ini pendapat yang kuat, min haitsun nazar, dari segi penelitian akal terhadap dalil. Li'anna dalalata, karena sesungguhnya dalalat, petunjuk hadis Nabi, khalaqallahu ma'an tahura, Allah menciptakan air tahura sebagai media bersuci, dalalata nutkin, dalil yang diambil dari sini bahwa air itu ya tahur, jumlahnya sedikit atau banyak ya tahur, dia bisa mensucikan. ini kan dalilnya nutuk mantuk ya gitu. Eksplisit Allah menyebutkan bahwa air itu bisa menjadi media bersuci tanpa dibedakan sedikit dan banyak begitu. Ini mantuk nih. Wahia dan dalil ini dalalahnya ini indikasi yang mantuk ini arjah itu lebih unggul min dalalatil mafhum daripada indikasi mafhum fi qawlihi salatu wassalam dalam sabda Nabi Muhammad idza balagal ma'ukulataini. Jadi Imam Asy-Syafi'i dan mazhabnya itu kan membedakan antara sedikit dan banyak. Karena dasar hadis ini nih. Kalau sedikit kurang dari kurang kejatuhan najis berubah enggak berubah ya mutan najis enggak bisa dipakai. Tapi kalau dia banyak kejatuhan najis kalau enggak berubah nah tetap bisa dipakai bersuci tapi kalau berubah enggak bisa. Ini kan pemahaman tadi itu lahir dari mafhum teks ini gitu. Sedangkan tidak membedakan antara banyak dan sedikit itu lahir dari teksnya ini. Mantuknya teksnya begitu. Jadi lebih kuat ya mantuk daripada mafhum nih kata Imam Al-Hisni gitu. Maka disebutkan pendapat Imam Malik tuh qawi, itu lebih kuat min haitsun nazar dari segi kias, dari segi penelitian, dari segi istinbat. Wa ammal katsiru wa huwa qullataini, sedangkan air yang banyak wa huwa qullataini fa sa'idan dua qullah atau lebih fadayan juz illa bitaghayyur, dia tidak akan berubah jadi mutanajis dengan perubahan yang ada najisnya gitu, kejatuhan najis yang enggak berubah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam khalaqal ma'u tahura, Allah menjadikan menciptakan air tahura sebagai sebagai media untuk bersuci. Wal ijma'u, dan ijma' kesepakatan ulama munakidun, itu terjadi ala najasatihi, terjadi bahwa najisnya air itu bitagoyur dengan perubahan yang ada pada air tersebut. Summa la farqa baina taghayyuril yasir, dan tadi perubahan bahwa air yang banyak tuh jadi mutanajis kalau berubah airnya berubah salah satu sifat, dan tidak ada bedanya perubahan itu sedikit atau banyak. Sawa antaghayyara at-ta'mu aw al-lawnu aw ra'ihu, sama saja perubahannya itu terjadi pada at'am rasanya, wal-lawn warnanya, atau ar-ra'iha atau aromanya. Wa hadha al-ikhtilaf fihi huna, ini masalah yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Bi khilafi ma marra fi at-taghayyur bit-tahir, berbeda kalau masalahnya itu air berubah dengan sesuatu yang suci yang sebelumnya di bagian ketiga itu. Wasawa'un kanatin najasah, dan ini juga ini masih bahas tentang air kejatuhan najis. Sawa'un, sama saja kanatin najasah al-mulakiyah dilma'i mukhalitatan, najis yang jatuh kepada air itu mukhalitah, itu bercampur tidak bisa dipisahkan. Au mujawirah, atau dia hanya nempel tapi bisa dipisahkan. Fi wajhin syadzin, dalam pendapat yang syadz, pendapat yang tidak diterima, artinya ini pendapat yang agak keluar dari jalur yang sebenarnya. Annan najasah, bahwa najis al mujawirah yang tidak bercampur, dia hanya menempel tapi merubah air, layunya jisu itu tidak merubah airnya. Ini pendapat yang syadz yang tidak dikuatkan, jauh dari kata baik dalam koridor fatwa.